tangan keberapa ya Yusuf? Ini bab terawi. Iya. Tapi di sini. Di sini. Sama bab tusadar. Baik, bisa pakai. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna. Wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأنا في الدين أعزكم الله كتاب رجلتان بلجرم كتاب المرحلة الرابعة البحث في ضبط الرواه pembahasan tentang ضبط ini kemampuan daya hafal seorang rawi tentang hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah ضبط الصدر dengan ضبط الكتاب ضبط الكتاب Dabtu kitab sudah selesai, sekarang kita masuk ke Dabtu as-sadr, hafalan yang betul-betul dalam dada manusia barakallahu fikum. Kita ingatkan dulu bahwa ad-daka, kecerdasan itu adalah kemampuan orang untuk memahami. Kemudian dhabt adalah kemampuan orang untuk menghafal. Barakallahu fikum. Ada orang yang diberi kemampuan untuk menghafal tapi tidak diberi kemampuan untuk memahami lebih banyak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubbaha min fikhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi ada seorang membawa hadis yang bermuatan fikih, hadis yang dia bawakan kepada orang yang dia lebih paham dari orang yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Dan ini mauhibah min Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa diusahakan tentu, karena kecerdasan itu bisa diasah. Kemampuan daya hafal bisa diusahakan dengan latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan. Sama seperti jasad kita ini barakallahu fikum, kalau kita biasakan kerja keras, dia akan mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Qala hafizahullahu ta'ala wa ma dhabtu sadr faqad يتغير بتغير الراوي واختلاطه ويكون بحسب درجة الاختلاط. ضبط الصدر ini kemampuan daya hafal seorang rawi terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad yataghayyar, boleh jadi berubah hafalan itu. Bitaghayyuri rawi, karena perubahan rawi tersebut, perubahan barakallahu fikum daya ingatnya dan tercampurnya ikhtilatnya, tercampurnya hafalan dia. Barakallahu fikum. Ini mukaddimah. Barakallahu fikum sebagai pendahulu pikun. Wa yakunu bihasbi darajatil ikhtilat, dan sesuai dengan tingkatan kondisi ikhtilat, tercampurnya ingatan dia. Famina siqati man kana taghayyuruhu syajidan, di antara orang-orang yang terpercaya kuat hadisnya, kuat hafalannya, tapi berubah. Barakallahu fikum, dengan perubahan yang sangat besar. Bihaitsu lam yuqbal ma haddatsa bihi ba'da al-ikhtilat li ghalabatil wahmi 'alayhi. Saking kuatnya ikhtilat dia ini, tercampurnya hafalan dia, sehingga tidak lagi bisa diterima hadisnya setelah rusaknya hafalan dia. Lighalabatil wahmi alaihi, karena lebih banyak salahnya. Baik, ini yang betul-betul parah kondisi hafalannya. Wa minhum man ikhtalata alaihi haditsu ahli baladin. Di antara mereka ada ulama ahli hadis tercampur padanya rawi-rawi negeri tertentu, mislu Ismail bin Ayyash, seperti Ismail bin Ayyash, fainahu saduqun fi riwayatihi an ahli baladihi syamiyyin, beliau orang terpercaya pada riwayatan-riwayatannya dari ahli baladihi, orang-orang Syam. Wa ma riwayatuhu an ghairihim fa fiha takhliq, adapun riwayatannya dari guru-gurunya selain ahlu baladi, maka padanya ada pencampuran, tercampur. Wa minhum man ikhtalata thumma raja'a amma haddatha fa hadha ahsanu lihali. Di antara mereka ikhtalata thumma raja', dia mengatakan ana tidak ridha dengan apa yang telah ana sampaikan. Dia paham bahwa dia sudah banyak salah dalam menyampaikan. Barakallahu fikum. Kemudian dia raja, rujuk. Ana tidak ridha dengan apa yang telah ana sampaikan. Fahada ahsan lihalihi, maka ini baik untuknya. Wa min hadha sirri Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab al-Misri. Yang seperti ini adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab al-Misri. Qala Abu Hatim khallata thumma raja', dia telah mencampurkan hadisnya kemudian dia rujuk. Dia lagi tidak, dia mengatakan ana yang ana sampaikan beberapa waktu yang lalu ana rujuk, ana cabut. Salah itu, enggak betul. Barakallahu fikum. Wa qila li Abi Zur'a innahu raja'a tilkal ahadits. Dan dikatakan kepada Abu Zur'a sesungguhnya beliau, yakni siapa? Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab al-Misri, raja'a tilkal ahadits faqala inna ruju'ahu mimma yuhsinu halahu wa la yablughul mansilata allati kana qabl. Inna ruju'ahu mimma yuhsinu halahu, rujuknya dia termasuk perkara-perkara yang menjadikan kondisinya lebih baik. Barakallahu fikum. Wala yablughul manzilata allati kana qablahu. Baik, dia tidak lagi seperti kondisi sebelumnya. Wa minhum man lam yuhaddits waqta ikhtilatihi. Di antara mereka ahli hadis tidak lagi mau menyampaikan hadis setelah dia tahu paham dirinya bahwa dia sudah banyak salah dan keliru. Sudah tercampur-campur hadisnya. Ikan dom tu sadar, paham barulah itu. Kekuatan hafalan beda dengan kekuatan apa? Catatan barulah itu. Tapi tergantung pada kondisi seseorang. Ada orang yang lebih kuat hafalannya, masya Allah. Di antara mereka, ketika dia paham bahwa dia sudah banyak tercampur hafalannya, maka dia pun berhenti untuk menyampaikan hadis. Barulah itu. Waktu ikhtilati walam yujiz bi ahadisi, dia tidak lagi membolehkan periwayatan hadisnya. Ke Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannukhi, seperti Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannukhi qala Abu Mushir kana Sa'id bin Abdul Aziz qad ikhtalata qabla mawti wa kana yu'radu alaihi qabla ayyamut wa kana yakun la ujizuha. Sa'id bin Abdul Aziz ikhtalata qabla mawti, tercampur ingatannya sebelum kematiannya. Karena yang radu alaihi qabla ayyamut, disampaikan kepadanya, dulunya engkau menyampaikan hadis ini kepada kami. Beliau mengatakan la ujizu, aku tidak lagi membolehkannya. Karena beliau sendiri sudah tidak tahu mana yang merupakan hadisnya, mana yang bukan, mana hadisnya ini, mana hadisnya itu. Wa minhum man hajabahu auladuhu minar ruwah inda ikhtilatihi. Di antara mereka ada rawi-rawi yang dilarang oleh anak-anaknya untuk menyampaikan hadis ketika orang tuanya sudah tercampur hafalannya, sudah pikun berkelabik. Anak-anaknya yang menghalangi ayahnya untuk menyampaikan hadis, untuk menjaga hadis-hadisnya yang telah lalu berkelabik. Wa min hadha as-sinf termasuk dari golongan orang-orang yang seperti ini yang dihalangi oleh murid-muridnya, dihalangi oleh anak-anaknya untuk menyampaikan hadis pada saat dia sudah berubah, adalah Jarir bin Hazim. Qala Ibnu Mahdi, Jarir bin Hazim ikhtalata wa kana lahu awlaru ashabu hadith. Falamma khashaw dhalika minhu hajabuh falam yasma' minhu ahadun fi ikhtilatihi syai'a. Berkata Ibnu Mahdi, Muhammad bin Mahdi, Jarir bin Abi Hazim ikhtalata. Jarir bin Abi Hazim ikhtalata di akhir kehidupannya, wa kana lahu awlad, dan dia memiliki anak-anak ashabul hadis. Barakallahu fikum. Falamma khashaw dhalika minhu hajabu. Maka ketika anak-anaknya ini yang juga ahli hadis, tiba khawatir ayahnya menyampaikan hadis kemudian salah-salah, tiba akhirnya hajabu. Yani dihalangi sang ayah untuk menyampaikan hadis. Falam yasma' minhu ahadun fi ikhtilatihi syai'a. Maka tidak ada seorang pun yang mendengar hadis dari Jarir bin Abi Hazim setelah tercampurnya hafalan dia, karena anak-anaknya yang menghalangi orang untuk mendengar hadis dari sang ayah. Masya Allah. Wa mithlu Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, dan yang semisal dengan itu juga Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Qala Adh-Dhahabi, ma darra tabiruhu hadithahu fa innahu ma haddatha bi hadithin fi zamanit taghayyur. Berkata Imam Adh-Dhahabi, ma darra taghayyuru hadithahu, perubahan dia, ini kepikunan dia, tercampurnya hafalan dia, tidaklah mengganggu dan merusak hadis yang telah dia sampaikan dahulu kala ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika dia betul hebat dalam penyampaiannya. Fainahu ma haddatsa bi haditsin fi zamanit taghayyur, karena beliau sendiri setelah berubah tidak pernah lagi menyampaikan satu hadis pun. Barakallahu fiik. Apakah dianya sendiri yang sudah tidak lagi mampu atau dihalangi oleh anak-anaknya seperti tadi? Barakallahu Jarir bin Abi Jarir bin Hazim. Wa minhum man kana ikhtilatuhu khafifan, di antara para ulama hadis yang dhabtnya dhabtu sadr, ikhtilatuhu khafifan, tercampurnya hafalan dia itu sedikit. Barakallahu fikum. Famithluhu tuqbalu riwayatuhu, yang seperti ini masih mungkin diterima riwayatannya, malam ya'ti bima yungkaru alaihi, selama dia tidak mendatangkan sesuatu yang dia diingkari karena penyampaiannya. Qala syekhuna al-allamah Abdullah bin Yusuf al-Jid Taib al-Judai hafizahullah ta'ala fi turki hadithi Taib hadithi ghurbatil Islam, at-tahqiqu qabulu riwayati man wusifa min at-tiqati bil ikhtilati mutlaqan malam yafhash khata'uhu. At-tahqiq, setelah diteliti, diterimanya atau bolehnya diterima riwayatan orang-orang yang disifati dari kalangan thiqat, orang-orang terpercaya, ketika disifati dengan al-ikhtilat, ibaratkan secara mutlak, pokoknya walaupun dikatakan ikhtilat tapi akhir umrihi, selama dia hukum asalnya thiqat, maka tetap diterima, malam yafhash khata'uhu, selama kesalahannya itu tidak fatal. Wahdiyah tarekatu syekhain al-Bukhari wa Muslim, dan ini jalan yang ditempuh atau metode yang diambil oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Selama dia tidak menyampaikan sesuatu yang betul-betul fatal, salah, keliru, maka masih boleh diterima. Wa min hadza Sufyan bin Uyainah wa Amr bin Abdullah Abu Ishaq As-Sabi'i. Termasuk yang seperti Sufyan bin Uyainah. Barakallahu fikum. Umar bin Abdullah Abu Ishaq As-Sabi'i. Wa minhum man ikhtalata hadithuhu hatta turika. Barakallahu fikum. Ini maksudnya takhlitun khafif, ini Sufyan bin Uyainah dan Umar bin Abdullah Abu Ishaq As-Sabi'i. Wa minhum man ikhtalata hadithuhu hatta taraka turika, misru Layth bin Abi Sulaim. Baik. Di antara mereka ada yang telah tercampur hafalannya sehingga memang tidak lagi diterima hafalannya sama sekali. Baik, seperti Layth bin Abi Sulaim, wa minhum man dha'afa li qillati dhabtihi. Man dha'afa li qillati dhabtihi fa sa'a haluhu bi ikhtilatihi wa hadha fi jama'atin min ad-du'afa. Wa minhum man dha'afa li qillati dhabtihi. Memang ada orang-orang yang dilemahkan karena memang kurang bagus hafalannya, bukan karena tua atau pikun atau suatu yang menimpanya, tapi memang kemampuan daya ingatnya kurang. Barakallahu fikum. Fasahaluhu biikhtilatihi, maka lebih berat keadaannya ketika memang sudah tercampur hafalannya. Kondisi sehat saja memang dia kurang, apalagi setelah pikun. Wa hada fi jama'ati minat du'afa, dan ini banyak dari kalangan orang-orang yang dianggap lemah oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Jadi ini dhabt. Dhabtul rawi, dhabtul sadr dengan dhabtul kitab. Allahul musta'an. Jadi seorang bahith tetap harus mencari tahu kondisi seorang rawi, kapan dia menyampaikan hadisnya, apakah dia sampaikan di saat dia barakallahu fikum ikhtalata, atau dia menyampaikan pada saat barakallahu fikum masih kuat hafalannya. Dan ada orang rawi-rawi yang meriwayatkan dari orang-orang yang seperti ini, dia meriwayatkan sebelum tercampurnya, dan setelah itu tidak lagi dia menerima hadis itu dari sang guru pada saat sang guru sudah mulai berubah. Maka hadisnya dari sang guru itu masih tetap diterima. Yang repot, dia mengambil riwayatan itu dari sang guru dalam kondisi sang guru sudah berubah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.